Masih bersama PT HBM. Ada Jorong Production, ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Ju Palapa. Jangan kau ganggu lagi. Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.